dunia selama inya di akhirat dan seterusnya di dalam kubur dan seterusnya gembira terus. Sidin aja karena itu Quran ulang. Hum wa azwajuhum. Mereka itu bersama-sama dengan istri mereka itu. Itu azwaj itu, ini pondokan banyak nama binian. Jama' taksir, iya kan? Jama' itu banyak, iya kan? Matinya empat kali, aku punya empat kali. Hum mereka itu. Wa azwajuhum istri. Mereka itu. Fatmah. Empat istri, satu rumah. Tanda bunga. Tapi kalau Mercedes biasa lima bannya. Serap sikong. Wa azwajuhum segala istri mereka. Fi dhilalin di dalam tempat panang naung. Alal araiki di atas kursi dan meja. Muttaqiun mereka bersedap-sedap dan bersendeng-sendeng. Lahukum fiha ma tad'un. Lakum fiha ma tastahi anfusukum. Kamu hai ahli surga disediakan Tuhan apa yang disenangi hati. Asal hati handap ada. Men di dunia sini kita handap misalnya abah lah handap makan sop ayam nang batis kuning tu nang anum. Basalang manukar dulu ayamnya. Basalang menyumbali, menguyak. Basalang menakap, membarasihi. Kalau ada buul-buulnya. Buul. Ya kalah. Basalang menjarang pulang supaya lunak. Hanyar pulang menyiang bawangnya apanya. Lawas. Sampet dua kali terburi. Bangun. Belum masak aja lagi, belum lunyut tuan wali aja yang bini. Kalau di sana ada, hendak makan sup ada di hadapan, nak makan sate kambing ada, seikuman kambing guling ada, maka ada sekali penyakit dalam surga, darah rendah, darah tinggi, kencing manis, kencing masin, kada ada. Sakit gigi, sakit kepala, sakit pinggang, sakit paruh, sakit bau, kadada. Kadada. Tapi nang sayang kasihan. Urang nang kada baik rupa, kada boleh masuk surga. Urang nang tuha, kada boleh masuk surga. Kasihan ya, jadi jangan nak batuhan. Anu-anu mak ya. Rasulullah memandari mintu hasidin yang sudah Tuhan ma ajar nabi kurang Tuhan ma kada masuk surga manggaung mintu hasidin merasa diri Tuhan Rasulullah madakan kada masuk surga menangis meto kalau ma lamun masuk surga dianu makan lalu tertawa mintu hasidin. Jadi orang surga itu untungnya umurnya 30-an ya kan di dunia tah. Biniannya, lakiannya umur 30-an. Ujar bahasa orang kampung antara hat dagang gasannya. Oh, si bininya gangges, lakinya gangges. Dua kali gangges, ganggasan. Bama orang nang hatinya bapacuk kuda tah, parhatan sama-sama ganjangnya adalah. Kada batuha lagi. Garing kada, guring kada, mengantuk kada, behera kada, bakamih kada. Jadi abangnya kada singkamian, makanya orang surga. Tapi maaf, walau abang kada bakamih. Ini ada bedanya. saya ada lagi. Mbah macam apa makan minum hujan di paloh. Mun paloh itu je bebau. Jadi kasturi bukan buah. Mun buah kasturi masam. Minyak harum kata gampang. Paloh jadi minyak harum. Beh, jangan minyak harum. Kita aja telah bisi laki. Berapa hari jilang berdua laki mandi, batuntung mandi, belum bersalawar laki, belum berbaju kaos. Sang berapa di kita tegatok tangannya nih, lawan tangan kita dingin kada orang tuntung mandi, dingin kada caget kada bulu. Gampangan mereka, apalagi surga, ya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Napa yang diingini ada di sana. Kada usah berusaha lagi. Garing kada, guring kada, bapanyakit kada. Menang di sini ya kalau bah makan rambutan. Batukang sama laman pada tuntung rumahnya, padahal batukang aja. Kuhul-kuhul lambutan nang disalahkan, padahal seorang nang memakan. Mendisana hendak makan rambutan ada, hendak makan durian antup aja. Duriannya di situ, ya Allah, kandal-kandal, lamak manis, bibinya halus, ya benar tikil. Babinya apa bila tikil, mestinya tahu benar kok, tikil halus ya. Ada pada gawel itu, taliur itu bang. Nah, ada nang sari. Biar menarik. Bah, lagi ya surga. Amalannya masuk surga kada berhisab ada ya Allah. Napa lagi kam? Mun sampat kada mengambil jua amalan kan itu. Habis pikir sudah. Tapi panglah lamunnya kena kada luput, punya luput kada kena. Itu hadis-hadis. Biar dikiyau supaya mengambil dah. Ya, tak ada hak mendatang. Diusir, ya, dari tungguinya. Nya dasar inya kena, kada mau luput. Munnya luput, kada mau kena. Itu hadis-hadis Nabi kita. Bila luput kada kena, bila kena kada luput. Hadis Nabi itu. Maka pembidanya luput galianan ya Allah. Ayo ikam menyetak ke atas karena pusat kada kaki galianan. Galianan kada akan menjawab juaan sudah lah luput ngalam jagin luput luput kada luput habis. Muka ini hati abah raminya, rasa-rasanya jantung rasa kuat saja. Bisa-bisa sekarang 50 tahun tahan. 50 tahun awal 5 igung kawin lagi lah. 10 tahun masih ikut. Nya bakami aja emang kada kawa. Cukup apa? Ini kanalnya. Potongannya mirip. Aku melihat kata ini gerigitan terus. Luasnya surga itu langit teh 7 lapis diurai jadi satu mintuna. Kan langit ini kan barang mintunya. Nah, mintuna wayah ini langit itu mintu. Lalu diurai rata. Bumi balapi-lapis juga lu 7 diurai rata. Lalu disambung lawan 7 langit tadi. Nang barata nang kaya itu surga luasnya. Kalau kada bayangkan kan? Komplek semunyaan buah ada dan makan aja kada jadi larangan apa-apa. Amun nang di sini abah hendak makan durian tidak boleh. Ujar dokter. Nak makan apa halnya itu kasturi. Maklum lah ya kalau liur lah karing-karing. Hendak makan kasturi malah saya kada banyak juga kan? Sepiring-piring aja. Durian Bangkok kok ada banyak-banyak juga, sebuku-buku aja gini. Kada boleh jauh dokter, karena kalsium-kalsium naik. Umar. Minum bangkulang. Ujar dokter minum waktu hendak makan obat, hanya minum banyak. Mbah Tontong makan nasi, minum banyak. Lain dari dua itu, tidak boleh minum banyak. Umar. Ini nggak ada boleh minum banyak obat. Kecuali makan obat hanya. Kecuali tuntung makan hanya. Padahal hausnya menikam itu lah banyak banget dia ada pernah. Untuk anak barang sehat biar aja abah garing. Kada masalah. Kada masalah. Ini kan pun abah mati ini. Ini nang menunggu dikubur karena nih. Ini nang membacakan Yasin Tahlil kena. Bujur kada? Kenyataan, Pak. Aku kira mun abah mati kan bisa kada kawat turun mayat dari rumah taruh ke kubur. Nah, kakak ini kan mengikuti batis abah. Jangan dibawa aja. Untung mun batis abah aja mengikutinya. Lamun nu'mir gampang kan? Ya bakal ini melihat lelakian dari bok hari Ahad malam Senayan, melihat orang lelakian lemes malam-malam dalam hati. Namun aku mati ya kayak ini mayat sudah dimasukkan ke dalam lubang. Pembacaan surah Yasin dimulai, selesai penanaman, berdiri bersama berdoa, ujar protokol. Sekarang talqin dibacakan oleh Habib Wali Kutub yang dari Hadramaut. Tahlil dan doa Habib Anu Al Anu Wali Kutub. Nah, tak gampangan. Senang mati ini wala. Jadi nang dataran melawat wali. Ya mesti lah lawan dia baris di atas baris di bawah. Tidak ada kegiatan mereka. Nah mulai rawan dalam rata rawan sudah rawan ini ya. Menini kan nenek yang mau untung akan bandarnya masing-masing katanya berkumpul di Yasina membacakan tahlil. Bawakan sebakul kena nenek kambang bubuan nenek kena sok membawakan bakul kambang sebakul maharumiakan bubur. Coba ya sudah membukti aja kan apabila hari Sabtu di hatinya kubur guru zaman. Nah ya Allah, tapi limbahnya kada Sabtu habis, kambangnya habis, bubuhannya ini nang menukar kambang sepali nang menjual kambang kada habis daripada bawa bulik baik ditinggal. apa? Salamullah ya zada minar rahman ya usyakum. Bubuhan mana itu jadi? Bubuhan tiba-tiba. Bati-bati. Kira ada pulang. Salamullah ya zada minar rahman ya usyakum. Banyak orang-orang 12 motor. Orang mana itu tak makan? Orang peler hari. Tahu kapan yang hari? Hah? Iya. Kagak gampang mah. Datang pulang kena rombongan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu. Di mana tuh? Di Kubah. Bubuhan mana? Bubuhan kampung kerak. Keratun. Hal ni apa ikan? Iya ini yang kata ini. Bangsa nang bubuhan nang. Ngalih hari sambat. Jin-jinan itu. Hanya tahu kesesan. Biarnya malawat juga. Iya. Anak menyembah yang akan. Kurang kagak bisa. Iya kisah sarawin. Kisah sarawin. Kamatian min tuha. Jadi ujar orang sembahyang kan ya min tuha nyawa kah sarawin kada bisa cuma supan ayo ya kada ada Allah kata kerja rokok baroko itidal sujud. Ujar orang, kenapa jadi sembahyang mayat baru kubai di lembah sujud? Orang mangkat takjil jambat kali. Ujar sarawin, itu kurang biasa. Ini min tuha. Jadi mesti dibahimat mendoakan sampai sujud. Alasan aja. Rugi montongnya lamun kita bisi kawal. Nang kada membantu sesudah kita mati. Kita cari kawal nang apabila kita mati inya manulung. Manulung waktu kita mati lebih diperlukan. Ujar orang ini lebih dibutuhkan. Daripada waktu nang hidup ini. Waktu hidup ini kan ngebentuk. Kada perlu butuh-butuh tuh sudah masih bisi butuh. Yang sangat membutuhkan waktu dalam kubur. Coba kada sedih lah Uma mati anaknya kada meelangi ke kubur Uma. Abah mati kada meelangi kubur abahnya. Kada sedih lah. Kalau orang bisi murid, muridnya yang meelangi kubur perguruan banyak. Jadi nang anak sebujurannya adalah muridnya. Kalau anak kandung baluan tentu. Nang kebanyakannya anak kandung. Lupa Pak. Inaon saudara. Inaon saudara. Utang ya lah. Bahasa Cinanya artinya malah butakan hartanya aja. Kalau murid di mana-mana sumpah yang gaib. Abah waktu hendak operasi seluruh dunia sumpah yang gaib. Di Amerika orang Islam sembahyang hajat, di Jerman sembahyang hajat, di Jepang sembahyang hajat juga, di Hadramaut, di Abu Dhabi, di Jeddah dan habis mendengar abah operasi semalam itu, samunyaan betapun pukul berapa. Operasinya jam setempat pulang mendoakan ini nang ini nak pulang nang cuci darah sampai kematian ini berataan mendoakan setiap tengah malam. Jadi ujar Habib-Habiban guru panjang umur karena doa makmur. Guru panjang umur karena doa makmur. Makmur doa banyak betul mendoakan. Nah apalagi untungnya itu. Cuma ika mereka sejanya, abah kecewa hari Sabtu tadi. Kan abah minta dukungan. Abah kan hendak ke India. Sekali beraturan mengucapkan indah aja. Kecewa Abah, kecewa. Kada nang nulung-nulunginya. Ulanak mencari nang bakul. Jadi kada lagi kada membawa lagi. Kada mendukungnya aja. Ya kan partai yang kada mendukungnya lagi. Tahan surga tadi, kada gampang. Lalu laki sih kok gak jadi surga? Madu pak 12.099. Madu nasib babinian memang kayak itu udah kada kawa. Apabila bini-bini masuk surga bisi madu 12.099 itu. Inya setiap laki-laki dibari bini 12.100. Nang 12.000 ni bini-bini nang di dunia, nang 100 ni tu si bidadari. Jadi jar babinian mun jagar dimaduakan di surga aja, di sini kada. Kamu kada dilatih dulu di sini kayak apa di sana? Loko tak aja. Tapi nang ayam apa? Nah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Hati ke hati tidak ada bahagirian bahaharatan. Jadi 12.100 sama dengan satu hati. Saya sekata. Jadi kadada apa-apa sekali. Kadada napa-napanya sekali. Daripada Allah Ta'ala membalas orang-orang nang beriman beramal saleh. Kadada nang jadi pahut mas sekali. Si laki-lakinya pak, kalau pang tak umat. Umat unda jadi piala bagi lir. Kadada juga. Jadi lelaki yang ini mulai di dunia sampai ke surga jadi makanan babinian di rumunya habis. Nasib lelaki yang pun. Tapi dengar hati tadi kada ada apa-apa sama beradaan. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Mereka merasa basaudara badan sanak. Engkaya nang di dunia juga teh. Kak ya, ujar nang tanam. Apa dini, ujar nang satu kata. Jadi nang laki ini mendengar nang bini bepandang ini yang berhajin ini kakak. Asal ndak pulang berdoa bertambah. Melihat dengan keadaan akur ini. Namun nang sudah nang ini dewa, nang ini dewa. Sekarang nang laki ini pegawai, pegawainya bubuhan pulang nang pertanian itu, iya nang bahasa kesalasan. Saw alih. Di alih ulang, saw. Pisang alih. Di alih ulang, pisang. Kasian pulang kota baru. Tang pinama alih-alih. Bun kurunan, ya. Lima alih. Di alih ulang, lima. Lima pak. Belimbing alih. Ya, padahal maksudnya itu kan ini limau, kalau cuma bahasanya limau alek. Ulang kota baru sangkanya menyuruh di alek limau ini dipindah. Sama dia kada paham bungol keduanya. Sekalinya lah, maka nang ini ampih ketahuan ulang sekolah. Nang bahasa sorong ditawakan ulang, ampih lu bapak kaya di dinas ya. Masuk di pasar iwak. Bu, mah bahasa Indonesia. Ini ikan apa namanya? Undang pak, ujar orang kata baru. Udang. Indonesia, udang. Satu kilo berapa? 3.000. Oh mahal ya. Baik pakai dinas bahasa Indonesia. Japai tangan ke japai kapiting. Pak digapitnya jih menjepit lih kau. Nah keluar aslinya jih menjepit lih kau. Kalinya amuntai. Maaflah kalau ada orang amuntai. Di sini kepanasan nih kan, siap. Di surga kan kata ini kan tahu kan surga itu antara jam 6 jam 7 besukan kan. Jam 6 jam 7 besukan kayak apa hawanya? Suasananya nah kayak itu dalam surga balawasan kayak itu. Kan kita nang nyaman lagi yang guringan lon bini lon laki kan jam 6 jam 7 besukan tujuh ya kalau sampai nang tepuk huruf tapi so itu. Maksudnya menurut orang alim jalan orang kan pokok tujuh tujuhnya kan ada goreng yang merasakan rasa di surga. Nah, adapun guring limbah subuh, sembahyang juga subuh, lalu guring itu amalan supaya susah hidup. Banyak siapa hendak susah amalkan mbah subuh guring susah, biar banyak duit habis. Adapun amalan supaya gagilaan, guring limbah asar. Ya. Adapun supaya jadi orang munafik, guring limbah maghrib sebelum isya. Jadi lamun laki tahap guring limbah limbah subuh gayai. Jadinya kada guring limbah subuh. Kada di kucing apabila dipusut guring. Nuklir apabila dipusut bangun. Itu bedanya antara nuklir dengan kucing. Apabila laki tanda goreng lima asar gayai supaya jangan gila artinya. Apabila laki goreng lima maghrib gayai supaya jangan jadi munafik. Arwah-arwah didustainya aja kita. Aku kena kawin, kena kawinnya. Aku kena kawinnya. Sekali kena kawin, aku jadi sekali tiga. Di dustainya kita apa? Menangkap tujuh guring mbak maghrib. Bedusta banget gawi. Jadi amalakanlah menandak susah. Amalakan guring mbak subuh. Mendak kegilaan, mbak asar guring. Mendak jadi munafik, mbak maghrib sebelum isya. Nang penting kananakan itu nah. Subuh dibangun akan belum isya jangan diguring akan limbah asar digarap. Ini banyak banget di kampung sebenarnya pukul 2 anak guring sampai pukul 5 kan kalah anggar kalau nang gak gila ada deh ya kalah limbah dong maghrib diguring akan sudah. Ayun ayun anakku ayun ayunkan dalam ayunan banyak ketawa anak itu hamarau jadi jalan banyak kenapa jadi di balakan marau maka ikan kalau munnya ada guring ini kita kada tahu aja cus. Bunga dua orang jangan dicari sekarang itu Mbak Isa hanya guring itu dan bangun sebelum masa dan mbahnya subuh itu cari apa gawiannya napa kenapa lamun asa cucuk konekan juga karena aku mendapat hukum aja masa cukup tak cucuk tak pakai emang pada aku kan perkara saja. Ya, jadi kepuhunan kadang apa entah. Kenapa jadi nak rasukan je? Napa kamu? Nang ketiga, nang keempat, apabila hendak bakame atau hendak behera, hanya masuk ke jamban. Ini baluman hendak bakame, baluman hendak behera sudah bedangkap. Nangnya dalam kalawasan bedangkap, beluas. Ini sewaktu hajat anyar masuk limbah sudah selesai bakame, selesai behera, laka-laka dibasuh nang halus kadeh, dikikil kadeh, dibasuh. Ini kadeh sudah kuntung. Nah, jangan. Jadi hujan dari luar, parahatannya ya. Tahulah kena akibatnya. Usolli pada surat. Astagfirullah. Bawa suasana. Bismillah. Bawa suas. Baudunya minta jua. Satangah hari kalau tuntung baudu. Berapa banyak menukar bayarannya. Terbuang-buang banyak. Mandi wajib minta jua. Mbah subuh mandi. Nawaitu. Di batang lah. Di sebelah kan batang dunia sungai. Nawaitu. Ujar nang minim bari sepan bere. Kata uan orang nang malam tadi bakas bakar kudaan. Nang bini turun tunjulnya. Batunjulnya kenyalam. Sampai ke sebalang. Lillahi ta'ala. Badua nang menunjul. Maka dia kalah. Sekali dikakuni mata nawaitunya. Nda bebini dua jar. Jadi nama niyati unida aja. Nawaitu salamah. Minas sa'adah. Usman lillahi ta'ala. Jadi nyaran sering su Usman. Bini sidin sa'adah. Lawan salamah. Jadi nama niyati laki aja. Mandinya batu tiga. Bungul bana. Nawaitu sa'adah. Minas salamah Usman lillahi ta'ala. Nawaitu tunjulnya bisa hadap lawan si salamah sampai ke sebelah sana lillahi ta'ala. Bawa suas ini mabaikan lawan dilajari ini tuna pambabal banar. Nyapa bila orang bawa suas mesti pambabal. Buktinya pambabal ada tatipan lengatan. Kacamata sudah dipasang tentunya mencari dia lagi. Kacamata unda mana? Ujar cucu itu pak. Nang dipian pakai nang pian puruk itu nah. Nang si udingnya aja. Jadi dia cucu ugi. Unyia. Nang sa udingnya bila nuke. Menteh juga. Itu dah apabila orang kata pengingat itu dah kalau katuju banar di jamban lawas. Jamban itu minal kubut wal kabais itu rumahnya setan laki-laki dan bini-bini. Jadi apabila masuk ke situ diwaswasinya kita. Kalau wayah ini pang ulang-ulang jamban itu di jamban situ jua basa lawar, di jamban situ jua makai biha, di jamban situ jua no, di jamban situ jua nang no, di jamban situ jua nang no, di jamban juga semuanya. Ini ada caramin di jamban, ada macam-macam di jamban. Jadi talawasi ano bakawal kantu tadi. Ingatakan malaikat bujuran enggak lamun di batang banyu pina lawas nangka itu kalau pina iwak sare diluncatin habis pikir dia berbun inilah hari-hari ini. Maaflah namun ada nang aku nang tak hantam-hantam ikam ni maaf banget. Madahkan nang sebujurannya aja. Handak banget kami ke daerah anyar. Manya tuntunglah kalapas bebaso. Keluar ya lagi jangan tukar tujuh nang baluman mak daerah sudah naja. Buntung-untung, jangan orang aja nang nyaman, nyaman juga kalau ya. Kepandar serona, mandarin nohler. Nah, maka nyaman kan dan pun itu situ mengalami itu punya berokoknya tiga bilah sama. Iya ini nek najib usul ya asal usul ya asal usul iya ini kan habisannya kena tahulah hanyar makan makan ular napa yuk ngalilu nyaman lah ngalilu kotoran dianggap nasi ada. Jangan diamalakannya kita. Handak kami ibadah anak daerah hanya masalah. Tuntunglah lakas bebas keluar. Bacaannya Allah minni auzubil khubus wal khaba'is. Bacaan masuk dan kakinya kaki kiri masuk. Keluarnya kaki kanan. Sesudah keluar baca ghufranaka ghufranaka ghufranaka tiga kali. Alhamdulillah alladzi azaba 'anni al-adha wa 'afani. Ya Allah ampuni ulun, ampuni ulun tiga kali. Selama kita di jamban, kada kawa berzikir, kada kawa baca Quran. Jadi minta ampun nang Allah. Aku syukur lawan Allah nang mahilangakan penyakit di parutku. Ya Allah. Mbak asalnya sakit parut namanya behera, nyaman. Asalnya sakit hari-hari namanya bakami, nyaman. Ini kada. Nak kemana ya, Mak? Pembakal bahir ke kia, ya. Pembakal bahir ke kia. Kada ada bacaan Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Kada tahu lalu. Sekolahnya sekolah. Es krim. Es napa? Utak. Kada ada bacaan itu. Napa? Di kia pembakal bahir, ya. Bahirah. Sekali masuk di situ bahasa India pulang. Ujar kawan, ada apa? Mahaja mehek. Jadi sekawan ayat merasakan betehek. Kenapa? Nah, ada lagi sebutin. Ada lagi sebutin. Amalan. Padahakan kekantaran ya lah. Padahakan jalan. Ano pakakas gitikam tuh jangan ditampayakan lawan abahnya. Lamun abahnya melihat pakakas gitikam itu. Lamun kada abahnya anaknya kena nang picak. Atau buta. Apa aku tuh padahakan kada padahakan padahakan padahakan ya lah. Enggak ada kawai, mari enggak apa-apa. Ada karena seadanya. Sudah tahu aja perasaan orang warnanya biru, tahu aja perasaan. Harusnya ditampai-tampaikan lagi. Ini sampai di mana kita? Pokoknya jelas parah. Jibril membawa wahyu, Mikael hujan dan rezeki, Israfil meniup sanjakala. Sekali tiup kiamat, tiup yang kedua bangun, Azrail mencabut ruh, Munkar Nakir menanya dalam kubur, Rakib Atib menulis segala macam pender dan gawian kita. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Nah, 10 malaikat ini wajib orang yang Islam balik berakal hafal yang 10 ini, serta hafal pulang tugasnya yang 10. Apabila kada hafal yang 10, hidup di dalam dosa. Apabila kada ingat tugasnya, hidup di dalam dosa. Itu ingat akan dalam itu. Kemudian rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit, adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut, satu-satunya di bawah ini dengan nama nabi-nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijmal saja dan aturan suhuf, inilah yang mu'tamad. Jadi kita wajib percaya dengan segala kitab Allah. Kitab Allah banyak, tapi nang kita wajib tahu ngarannya dan wajib tahu nabi nang menerimanya 4. Pertama Taurat nang menerima Nabi Musa. Nang kedua Zabur nang menerima Nabi Daud. Nang ketiga Injil nang menerima Nabi Isa. Nang keempat Quran nang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nang bagi Nabi Sis, anak Nabi Adam, 60 lembar kertas. 30 lembar kertas lawan Nabi Ibrahim. 10 lembar kertas lawan Nabi Musa sebeluman Taurat. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihi salatu wassalam dengan tafsir. 25 yang di bawah ini, yaitu yang tersebut dalam Quran. Adapun lainnya, maka kata setengah ulama, yaitu 9 huruf Muhammad dengan jumlah al-kubra adanya, banyak artinya. Jadi segala Rasul kita tahu banyak. Tapi nang wajib kita hafal 25 ikung. Saikung aja nang 25 kita kada ingat, berdosa. Sampai ke mati dosanya. Pertama Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. 25 ini wajib kita hafal. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ahwalnya. Seumpama mahsyar akan terjadi, dan sirat titian, dan mizan timbangan, dan syafaat. Nah, dan mengenai syafaat di sini, Nabi menjelaskan yang batal memberi syafaat di hari kiamat 3. Pertama nabi-nabi, yang kedua wali-wali, nang ketiga urang mati syahid. Kita lawan Nabi kada terdapat sudah. Urang mati syahid kada terjual. Tinggal nang kita cari gasan membawa dalam surga waliullah jalali. Itu aja. Jadi lamun aku pikirakanlah dan guruku bapandar, kita hendak masuk surga dengan ilmu sendiri, dengan amal ibadah sendiri kada cukup. Jadi yang paling nyaman masuk surga itu syafaat urang wali. Jadi cari jalan supaya patuh lawan wali. Kalau dalam kitab, cari jalan supaya wali nang sayang lawan kita. Minto dalam kitab pakai itu. Lamun kita nang menyayangi, lain. Lamun sidin nang sayang, itu nang asli loh. Itu dalam kitab yang kaitan. Dan Kausar, wajib percaya juga ini talaga Kausar. Nabi ampunnya, diisinya banyu, tapi seluruh rasa banyu ada di sana. Nang nyaman-nyaman, ternyata rasa susu, rasa coklat, rasa strawberry, apa? Strawberry, sekalian rasa, apa-apa itu ada di Kausar sini. kena kena neng minumnya nabi neng dibalikan nenek limba itu surga. Nah ya nang paling bagus benar kausar nih kita kausar ini Nabi Muhammad limba itu pula warga sidin mulai Siti Fatimah hanyar juriah Siti Fatimah habis berataan hanyar orang nang mencintai lawan juriah. Jadi Nabi dulu hanyar juriat, hanyar nang mencintai juriat. Nang mahina akan juriat, atau menyariki, mengalahi, memarahi. Kada ada kesa itu meladung dalam neraka, itu meladung pecah dalam neraka. Susunannya kan, artinya susunan masuknya itu. Itu surga neraka naudzubillah min dzalik adanya. Jadi kita wajib percaya itu masuk rukun iman yang kelima. Adapun rukun iman yang keenam percaya pada takdir Allah di dalam seluruh kejadian tiap-tiap sesuatu. Nah, nang keenam ini kita buliki. Lima nang pertama penentuan bujur katanya yaitu nang keenam ini ujar guru. Apabila kita memegang takdir Allah makanan barat babinian yang tak enam ini sudah laki balakang sudah laki telah babini pulang umah rasa dikelukur bidawang 6 juta namun sudah tentang takdirnya kita namun takdir yang mencernya ikan gondol datang kada barat-barat lain masalah ini takdir yang barat bener tuh di utak Saya kata pun apa ya ini jangan ada nak pelakil on apa nyawa, nak pelakil on buru usop aja. Tahu apa ini buru usop sendiri rumah. Ano rindu menerima takdir ini nak kaya abah ini nalah takdir ini mulai dalam parut umat sudah ada penyakit kista ini ada gampang. Obatnya belum ada buntungnya coba lamun kadang berpegang ke takdir sini kadang-kadang lagi bapak-bapak menangisnya yang mikirkan diri nenang ketiga nenang uyuh maharagu apa aja siang malam maharagu aja nampak uyuhnya nenang mulai belum operasi parut sampai bayar ini nampak uyuhnya ini uyuh juga ini anak pulang lo ikut tambahannya nong diarah kok jadi apa nih gawian mau uyuh akan orang kasihan aja berataan kalau karuan bangun ayo ini atakan nangka ini sudah dapat laki nang penggaringan ini kan tawa ada kurang pisi laki gogah-gogah sakrut sakrut sahrukan salmankan samir kurang harap-harap laki kurang anu gagah-gagah ami gangal lawan karas-karasnya takkan nasorong kayak ini kada kawai mengkadang ridho dengan takdir ilahi ini bilang mata abang kalau tak memasuk kamar nangis mama jawab boring kada kawan mata gak kawan memangnya terkalah kena ya Allah jelak kan warang nak nak kan ya bapak kayak itu tuh bang mana menyasap kena maaf bapak obatnya yang paling mujarab minyak kayu putih lawan usus usut ginjal gagal di pusuk mah ulah baik. Ginjal gagal minyak kayu putih mah ulah baik. Mbak kada bisi obat lain. Minyak kayu putih juga sudah. Lawan pusuk. Kejadian pusuk-pusuk teruskan jamin. Naik itu tuh Pak, semalaman subuh hari siang kena pulang babaya terkelap-kelap di kamar masing-masing. Meigut pulang nih, ya Allah, datangan pula. Kenapa pian? Nyak kayu putih pulang, buat pulang pulang banyak panas. Meikat pulang kena bujur, terpacul ikatannya, pas botolnya kena. Panas kada? Panas kada botolnya langsung kena kulit. Sian. Ini terlalu gampang. Ini tidak akan terbunuh. Coba pikirkan itu. Mintuha manjamuki kada, memberi duit kada, memikiki kada, meelangi kada, memalami kada, menungguin rumah sakit kada, pikirkan. Padahal banyak di sini itu kan. Ipar kada yang datang si kumikong. Maruai kada yang si kumikong. Coba pikirkan. Sapupu banyak banget di sini kada ada jua namanya itu. Nang ada ulang alat mereka. Urang kalak ya Allah, nang menunggui besubuhan urang kalak di situ di rumah sakit Banjar. Kita hendak mulik urang kalak juga mana ada gula baru juga ada. Lamun kada di situ ikam bamame aja ya. Assalamualaikum jamin Tuhan. Siapa nyawa aja? Sari. Aku nak ayam itu kali kan di tembuna. Min Tuhan paling tembuna. Yang min Tuhan mon kami tembuna andika halang. Ayo, lamun sudah di dunia nih kada tadi mau marupaki mamarake di akhirat pun kada dapat syafaat. Sudah aku sampaikan cirinya jagar kada dapat syafaat di akhirat, di dunia sudah kada sampai mau beparat. Itu aja cirinya dirasa-rasa. Ya apabila di sini bertanam karai, di sana kena memutik mentimun. Tidak ada apa-apa juga. Nang sebutin tambahannya pulanglah supaya kita tahu ridho ini. Abah ini sakitnya ini kan sangat sakit nang mesti dirawat nang bujur-bujur dah. Bahasa kitanya bujur-bujur, bahasa dokter tak ada pengenapak artinya tuh. Ada. Sedangkan dokternya kada ada di Banjar sini. Parawatnya kada ada di Banjar sini. Dokter pribadinya kada ada di Banjar sini, samunyaan di Surabaya. Limbah terjadi ada perubahan abah mendadak itu di ini, macam abah hendak bertindak nang di sini kada ada ilmunya. Kada kau pertolongan kada bisa. Jadi usul dokter abah pindah ke Surabaya sarumahan. Kira-kira limbah sudah hari raya haji ini pindah ke Surabaya, jadi kita berpisah aja. Aku nggak ada. Nah, mbah atau berataan pindah Surabaya kita nukar tanah yang luas, lapangan sepak bola, pula asrama gitu. Asrama sekumpul baru. Hapun sampai kamu di kerajaan. Hapun bener lah. Balik badannya. Ujar dokter Surabaya, balik aja ke Surabaya dan sudah supaya nyaman kah. Alatnya cukup di sana. Dokter ahlinya cukup. Dan di sini kasihan kali Pak. Sakit serius kada ada nang merawat. Itu Pak keadaan di sini. Nang ada-ada ini kan didatangkan dokternya didatangkan dari Surabaya, nang menyucuk ini nah didatangkan dari Surabaya ini nah. kasihan aja sebulan 8 kali mendatangkan Surabaya. Kasihan aja ini, boleh kasihan. Ini karena sampai ke Martapura sini Pak, iya Surabaya juga pulang boleh. Kalau nanggit kita di sini kada wani. Mensulah hati kada wani itu mencucuk luput. Ya, luputnya takutan. Luput mencucuk itu makanya luput pada kada nak tadi Pak. Pembuluh darah hanya luput mencucuk ikam bungkas. Nah, tandanya bungkas nah. Ini darah ini pecah. Abah bisa nak mulai di bawah batis ni sampai kali itu kat sini nah cucuk sini luput naikkan kusung naikkan tu naikkan pulang. Ya Allah jarum nang kayak penjara film ini cucuk akal itu nah kada mau balik pulang ke atas hendak bakuriak dia sudah tua sakit benar nang tukang cucuk ni betapun sakit kebahaya nyaman nang mencucuk apa nyaman nang mencucuk. Artinya waktu anak dicucuk itu kan dinding ini ditutup berataan. Jadi mun ada keluarga kada boleh melihat. Seram banar tu Bang. Jarum nang kaibet. Tapi lamun ikam patuh aja lah dicucuk jarum ganda, kada apa-apa. Takdir Allah sudah berlaku nang kaitu. Jadi kita ingat takaran terajar sudah. Mun minta aja takdir aja dipegang sudah. Padahal selagi berusaha salah. Parut lapar takdir berusaha juga supaya ada isinya. Sakit kepala takdir berusaha juga boguringkah. Berusaha juga. Iya dong jadi abah nih berusaha nukar obat. Ya kalah, mah cuci darah, basuh cuci, makan bajaga, kada boleh makan nang kara-kara seperti besi batu. Di pucuk-pucukan, kada boleh makan pucuk masjid, pucuk langgar, nang berminyak-minyak kada makan abas kerongke, motor, kan berminyak motor. Nang panas-panas kada makan, besi nang bebanam, kada makan. Jadi jar dokter Singapura kurang tidak boleh makan daging ya. Jar kombat tulang aja lah udah makan. Sari kembana kurang Cina itu. Cucuk kematian ini. Loleng ini. Kada boleh makan daging ya tulang aja lah makan. Terlalu mana. Tapi kalau di Banjar sini cocok kan Surabaya. Jam pertama cuci darah bebas minum dan makan nyaman. Jadi kalau jam 7 mulai dicucuk sampai jam 8 sejam kalau bebas makan, bebas minum. Apa? Ada es buah, ada durian, tutui. Ada kasturi, antuk. Ada bini, tutui. Jam pertama kalau jam kedua kada boleh lagi kasihan bari maras. Jam pertama tuh duit bebas durian kasturi rambutan anak saja. Jam pertama itu inya kan kita buang juga aja kesan itu nah jadi kada mempengaruhi penyakit. Ada juga rahmat Tuhan di awalnya barang. Tapi namun orang-orang di sebelah itu kan mulai awalnya itu sudah memang pada mau makan, minum koler, kasihan orang. Aku rasa kata kalau melihat yang sebelah itu memang inya kada mau makan, kada mau minum. Kalau makan minumannya ada. Inya nang paling berat stresnya orang nang ginjal gagal. Sebab obatnya dua, cuci darah seumur hidup lawan ginjal orang sebiji dipasang kemarin. Ginjal temennya dipasang buruk setahun aja. Ganti pulang nang lain. sebuku buruk pula haruar itu ongkosnya memasang dan memacung itu berapa kadaka duitan bujur aja kan dolar banyak di Amerika. Haji Indah banyak artinya gelarnya Haji Indah dolar. Kadagam apa-apa cuci darah itu kalau baik kan bah umpama rata-rata cuci darah itu 1 juta obatnya lain suntikan lain pulang alatnya itu lain pulang kan jadi yang paling berat stresnya orang nang diputus oleh dokter gagal ginjal total itu stresnya luar biasa daripada penyakit yang lainnya. Nah obatnya iya nang ini nah kada kawa malapas nangaran wabil padari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apabila memakai nang ini walau seorang sakit kawa aja loco-loco itu pak mudah-mudahan ya apa yang kita daftar hari ini ada manfaatnya untuk kita sepuluh warga dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dari batin seumur hidup demikian ibu bapak kita, keluarga kita, jiran kita terutama jiran ulun di sini dan seluruh anak angkat ulun di mana berada mudah-mudahan semuanya dihapuskan Allah segala dosa dari batin seumur hidup dibaliknya rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala hajat kabul mudah-mudahan Allah mengampunkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus fi ghairi hisab ala jannah bi rahmat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma aghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ma sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ma sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilna walidina wa ummahatina wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa جيراننا في زمرة عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة وارزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المئة سنين توصيحك أم له إعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة ولا تعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaum benar. Seakan-akan orang nang musyahadah tu masuk surga. Nang kada musyahadah dikaluaratan diusir dari surga. Orang kalau masih musyahadah nangnya la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Seakan-akan kada ada beban apapun. Walau sakit dan sebagainya. Tapi kalau orang keluar dari musyahadah ini, walau saraba cukup sehatnya dan sebagainya, tetap aja ibana cacing di sana. Repot. Kada ada tenang. Mudahan nena sarumahan. Sarumahan meskali bini. Dang sana, minantu, kemanakan, karaguan, anak, mintuha, ipar, marwe, mudah-mudahan. Surga di dunia, waliman khafa maqam rabbih jannata. Maka apabila udah masuk surga dunia, apa aja? Walahum fiha rizquhum bukratan, walahum rizquhum fiha bukratan, wa asyiya rizkinya itu namanya bisukan sampai kemarian. Siang mana rezeki datang? Napa lagi? Nah, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apabila menggeretek hatinya, Tuhan yang ada akannya. Apalagi bageretek nak makan undang galah, ada undang galah masak sudah nelayan batis-batis menanggalahnya cuma kali bakal lagi lawan Hasan lagi. Tahu Hasan? Ajan undang dicacak ajan buh cucuk kepala itu begiru dua kali alerginya hendak makan sop sop ayam nang walasan kan ayam nang walasan itu ayam halus kalau lah ayamnya anum diulah sop alar-alarnya bertampakannya dadanya di sana jadi sebomboh di sop sebomboh di sana hijab masin ada lombok perawit yang hijau yang tuka ada itu ramania dicancang-cancang halalus diri resipi banyaknya pulang nangnya teh es tahu sama teh es dari pangkakannya umah lah namanya si Rupan supnya lo nasi tadi anu ayamnya pun seikutan sehirupan banyu esnya tadi itu kata lagi alhamdulillah ya kurang rahit billah muntahkan nana kata tahu di marifat ini puas sundaya hapus sundaya tiga piring kalah kami ya apa kucing bapara ambil akannya parang sekumpul di aja baca kucing aku bapara aja bapada minta belum coba itu seikung aja di rumah tenang ada orang ma'rifat nenek dasar marasa sangat cilinda. Baju aja orang membari sarumahan di bari orang baju tinggal memakai ya lagi jar basa ulu sungai mamurung muntahkan nak ada yang alim di rumah nak menukar kainnya aja dulu mengumpulkan duit petahunan nah papa pikah kadada di rumah kadada nang wak kadada atang lah menang sudah separuh jalan dah nak jadi orang alim harol disuruh berdagang nasib sudah pintar nang anak bisa membaca tafsir macam-macam dan ya kan dapat ingin ya keinginan nah, dilajari mesat dok habisannya dolis dimakan ini nang bagus sudah nahunya sorotnya bacaannya cekar jadi orang alim cekar jadi imam langgar di bawah sekolah tinggi naik niur gugur banget mendabuk nah itu mudah-mudahan jangan tengah malam tadi bangunan kita minta ampun lawan Tuhan nang kedua pasanku lawan diriku dan semuanya orang Islam kita sudah sama-sama mengetahui bahwa orang Islam di mana berada di zaman sekarang ini selalu disorot kurang dengan sorotan jahat sangka orang buruk sangka lawan umat Islam jadi kita hendaknya bersatu nang diburuki orang sangka bersatu si sugih, si susah, si nang berpangkat lawan rakyatnya apabila sama dia Islam bersatu kemenangarkah Irak hendak dihancurnya oleh Amerika bersama-sama dengan Inggris bersama-sama dengan Australia pada gampang di sana ada kubur sedisi Abdul Qadir Al-Jilani di Irak tega lah kan membayang-bayangkan dan sanak seagama oleh kita ada yang dalam parut lagi jagar hancur karena nu'ilir ini ada keser tak nu'ilir itu ada ami datang ke mata pura nangnya serang modal jadi orang mata pura nangnya ada anak mengawai ini anu sayang lho ami serang modal bujang ya kalau ujar pula warga jangan nyawa kalau kena siup itu jangan kalau siup itu kan ingin merasa nah ini kan lancak aja balaki sudah jadi kira-kira tahan aja kira-kira lah memarah ya jar amin akur mau aja sekali nang emang gagal. Gagal memang gagal lo betakun deh. Mi gagal. Ini lintuhut kami ya. Kenapa aras banar lawan gono? Jadi jerami bukan. Ini nu'lir. Kan orang-orang pulang datang di Mekah kan airnya kenal nu'lir. Ada pulang jadi asrama kena daur pulang dari tak nu'lir. Nah semalam di asrama sunija kata babu kita ketawaan. Ketawaan teruskan kan. Jadi mana tuang becel juga bisa dapat teruskan kan. Asal sama haji sini aja paham berada. Ada kisah yang amin yang kalah, dia kan menang terus ulami ada yang kalah. Kesian amin. Kawin lawan orang yang ma'amalakan minum siang malam nangnya jamu rapat. Sari rapat. Siang malam makan jamu sari rapat. Lu rata enaknya lawan kulit. Rata lawan kulit dengaran ami semingguan cari kada dapat. Paksa bulik ke Mekah ami. Lalu di kampung ni masyhur bahwa orang tu kada bisi. Kada bisi sapatnya. Supan kalau ini dibatakan kada bisi. Datang orang susah nangai hendak kawin. Ayo inya kawin. Nang susah ini nangai pintar pada amin ini amin yang kalah. Minta banyak dingin aja aku hendak buring. Dan mah bilang bini kan nak nginum kalau. Sekalinya disimburnya baru simbur tu nangai. Babur ini lo ketahuan gak ya di situ ada luang. Sekian sekilas tempo. Kalinya orang tahu tukang tambal ban. Kada jadi mati juga kalau kayak ini. Gembira terus nah. Nah, supaya akal kita jalan, itu Tuhan yang menunjukkan dari sana. Kalau Imam Syafi'i memberi petunjuk, barang siapa harum baunya, niscaya pintar otaknya. Itu Imam Syafi'i. Jadi ketujuh harum. Jika mandi bersabun harum. Ya kalau itu rambut pulang bapaknya minyak apa? Minyaknya apa? Harum ada ngarannya. Ada kalau harum rambut disatuakan merah. Nah pengaruhnya tak. Gaya pemuda masa kini. Kenapa itu apa? Bris. Ya kan minyak harumnya tenangnya burut. Atau morena. Cus. Nah, pintar namanya kalau orang 47 harum-harum. Atau garukum bil nang asli. Itu dibuat di prepen itu namanya. Kalau orang 47 harum pintar. Nyata aja lah. Nyebab pikiran harum. Menang bawa harum itu nyata bunga. Katiak diharumi juga ada kalau orang harum katiak ada aja ya Allah aku nak berbinian itu ada sepuakannya di katiak kenapa kau tahu kapur dulu tes hanya disapuinya lah kenapa kau tahu harum. Nah itu kalau lagi di Quran di hadis supaya otak kita itu pintar. Kau ma'amalakan musyahadah ini dasar juga adalah kulu minat tayyibat wa'amalu salih. Makan pertama halal, yang kedua sedikit min kan sedikit tayyibat halal lawan cucuk selera. Jadi maknanya kulu makan min jangan banyak. Tayyibat halal cucuk lawan selera. Wa'amalu sholihah itu sanuannya aja. Apabilanya makanannya kayak itu halal sedikit pulang cocok banget, lalu amalnya lu bagus saja. Ya. Belah amal bagus kan tuh pikirannya jernih. Itu oleh sebab itu orang kafir tahu benar di kekurangan dan kelemahan kita di sini. Jadi diulahkannya makanan minuman aku boleh pulang. Nang kira-kira haram itu tadi. Ditulisnya ditanggung halal. Itu aja kita nenek. Baik-baik nang menukar pisangnya aja nenek atau bertanam pisang. Ya kalau ditabang di sana, itu malam esok kena anu pisba, artinya pisang babanam. Malam esoknya pisba pulang, pisang apa? Bajaran. Karena malam esoknya pulang, anu diulah lempeng. Buruk nanya karena malam nang tampak tapi sang manita nah diulah gak godok nang bulat tu apa ngarannya jalabia hancur lah kita manita kan halal benar tanaman kita pupuknya napa nang aja kita tonton bermasak kalau anu kayu habu tu pupuknya halal benar. Mun pupuknya kimia itu sudah nyata, nyata sudah nyata. Nyata apanya? Racun. Sudah nyata racun. Itu bapak ngawit pulang barangnya itu, bapak ngawit. Iya pulang itu. Ya nang rajin angkar dan sebagainya itu. Lawan yang nyata mana bungul. Kita bungul, bini bungul, anak bungul, bungul berada. Karena makanan tadi tada halal. Halal juga makanan tapi banyak. Ada yang min tadi ada diamalkan minnya. Bungul juga. Coba lihat. Orang yang makan halal tetapi sekali makan nasi, nasi sebulah 5 bungkus. Nasi samin 5 bungkus sekali tutup. Es pulang dibuatnya di sini, buat di susu pulang lawan kakao, kakao kemarin itu, kakao lah, nampaknya, coklat, neh, lawan es, nah itu, digulai pulang, esnya pulang nampak buku-buku itu ketiga buku cangkirnya, cangkir orang berjualan papan itu, nang sehari semalam yang kebajunya ada habis gagal banget, lima papan. Di mapah anda pintar bunga banget mana makannya kada mengambil min kada mengambil apa sedikit toyibat pulang halal cocok selera namun halal dua sedikit juga tapi kada cukup luar liur garing ikam garing kenapa kelaparan kada cocok liur. Nantinya kita macam-macam kalau lah ada yang bersubuhan sudah tonton tontong semuanya subuh dari lupa dapur aja mambil lading ambil tarong tarong itu putihkan nengenya kurang bertanaman di higa rumah tarong tarong yang kada berpupuk berarti tetap nah tarong itu diirisnya nah beher-behernya yang iris nipis-nipis nah ya kan itu lalu pulang apa itu malamnya asam jawa atau asam tamar bauyah sedikit biarlah hah bauyah sedikit nah itu lalu ya disana sir ya kalau tarung itu nang menipin itu nya bah diambak bakar nasi itu nah dihancurnya di nasi itu iwak pulang nah iwak iwak yang halal benar iwak iwak bu napa bulanak bulanak disana kata lagi nih ambil anu anu asam lima kuit sip kulir ingatan parah lemuk rawit hijau sip pulang disini kumah tehnya teh panas anum-anum aja bisukan ini kadang gampang alhamdulillah kurang ma'rifat kadang kutu halal tadi pak makanan enggak kayak dua piring tapi sepiring-piring aja. Nah, Makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Mudahan aja pengkawat tepatnya nih nong di tender-tender nih. Ini untuk ilmu sampai tamati. Tengah malam bangun minta ampun. Nah, urusan agama membantu masing-masing ada lawan duit, ada lawan pangkat, ada lawan awak. Ya kada? Setiap orang Islam bersatu dan doa akan musuh-musuh Islam supaya jangan ada intalunya lagi sebiji-biji di dunia. Amun ada intalunya pecah jadi anak kana innaka intadarrum yubiddu ibadah wa la yalidu illa fajiran kafara. Jadi Rabbi la tazar ala al-ardi min al-fajiran dayyara. Kita sama-sama mendoakan. Kada tahu itu bus ke siapa, kada tahu ya. Pokoknya orang kafir. Asidda'u ala al-kufar. Asidda'u ala al-kufar. Itu aja sudah kita buka ke Tuhan aja udah. Allahumma syafid samrahum, Allahumma farruq jamahum, Allahumma kulla haddahum, wa aqlil adadahum, Allahumma mazzikum kulla muazzak, Allahumma khudhum ahda azili muqtadir, Rabbi la tadar al-arduna kafdayyara innaka iddadarum, yudullu ibanak, wa la yudhika fajram kafara. Kemudian Allah berfirli, wa li man dakala baytiya mu'minan, orang-orang masuk ke rumah kita asal beriman, pun masuk ke rumah kita anak baca cuntan lain urusan. Wal mukminat. Doakan mana orang Islam sekarang, terutama kepada pejabat-pejabat bang Islam. Mari kita bersatu. Mari bersatu kita. Jangan sampai ya sesama Islam ini bercampur bermacam-macam yang sama-sama Islamnya harus bersatu. Nang dikhawatirkan oleh orang kafir kita bersatu. Kalau kita bersatu ini takutan oleh sebab itu dicarinya jalan supaya kita jangan sampai bersatu. Jalannya satu aja, jangan sampai kita bersatu. Mungkin kita sudah tahu bersatu kita. Itu aja bisa sama Islam. Namun orang kafir sudah asyidda ada lakukan kita kan kalau lakukan sudah. Mudah-mudahan ya lah berkat doa nah, Tuhan mendengari. Mudah-mudahan kasihan nah, aku membayar akan ikam lah orang Palestin itu nah kasihan nang batianan nang ya tak mati lawan anak dalam parut. Kenapa di temboknya oleh Israel itu anak-anak dalam parut mati. Kasihan orang Islam di Palestina, ini Irak pulang lah. Anu darinya tahu bang orang Islam ini sugih. Mereka di negeri Arab itu kan sugih-sugih minyak telah. Jadi hendak ditundukakannya. Samunyaan negara Arab tunduk warninya. Apabila tunduk warninya, minyak-minyak nang ampun Arab itu diambil negara Arab. Ya untingannya itu nak ambil kesugihan orang. Orang kafir ini bilang sedang masalah itu. Dasar kau di sambat bangsa selesai. Aku lah. Aku pun bila membaca itu tengah malam nang kayak di hadapan orangnya. Makanya di hadapan daripada model syarik itu aku membaca tengah malam. Makanya di hadapan kan orangnya itu dibayang-bayang akan diopang tengah orang itu kan. Bedasi lu macam-macam. Mantap. Jurus dia. Ya kohar. Lawan nang tadi ya Malika ya Maliku ya Banaru do ya Rasulait. Kalau nang tadi nang sekira guru usuk guru masdar duduk di surat kabar berdiri entah berdiri lalu surat kabarnya diangkat kena. Sidin umpat berdiri kita angkat kena kada tanggus surat kabarnya kada bungkas kada bacaannya bin salabim bin salimah bin sifat bin Adalah bin Salabim bin Salaban bin Salimat bin Sifat bin Mayyiti kun payakun kul huwallah geni kul huwallah wahadun qadirun idha aradasan yakum payakun. Baca itu kada ada di hadis. Itu ampun orang bereri. Bah mengaku mainakan itu kam ikam ni wali jadi kam sidin. Ada kau nang bim salat bim bim salimat bim samat bim nari main main di kada ada di hadis. Ya malika ya maliku ya kam kada ada di Quran. Samunyaan itu jin nang ampun gawian nang diangkat nang. Kita kada melihat cakan wali. Padahal ada akalnya. Permainan belaka, basa-basi, cacat-cacat, bin Salabim, bin Salibam, bin Salimat, bin Samar. Guru master kalau jadi nulis, ya malik, ya malik, ya kalau nulis saya. Ada lagi yang handapan. Handapan. Itu kalau menambus, menambus anu dinding itu lah saling anu, anu saling tabalan dinding nih. Kenapa karanya nih? Batu. Kita tuh menambus kalau menyebelah sana. Kada terbuka-buka dindingnya kalau menyebelah ke sana tuh kalau. Handap bacanya. Padahakan kada, padahakan kada, padahakan kada. Nah. Wallahu a'lam. Harap magrib saya. Ampun maaf. Doakan besok aku cuci darah dan lancar. Lah banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dan minta doakan mudah-mudahan aku panjang umur. Terima kasih beratan Al-Fatihah. Iya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qurri wa sallim Muhammad wa Muhammad wa Muhammad wa mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa sallim Muhammad wa ma aizza al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma alif baina qulub al muslimin wa ma ahlik al-kafara wal mubtadi'a wal mushrikin wal zalimin wa dammil a'da' ad-din wa ma shaddid shamlahum wa ma farrid jam'ahum. Allahumma qul haddahum wa aqdir 'adadahum. Allahumma mazzikhum kull mumazzaq. Allahumma qulhum afdha 'azizi muqtadir. Rabbana tadarrana 'abdun al-ghalib ya rayna ba'id darna wa billahi wa ala qawli والذين كفروا فاغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله لا قوه الا بالله ما اخلف له Yeah.